kasihmu tuh manikan, utuh terpelihara, bernilai tiada hara dalam sejarah cinta. Kau tulis namaku di pasir pantai, di tepian gelombang samudra. Bila badai menerjang, kan menghapus kenangan jalinan kasih sayang. Kenangan jalinan kasih sayang.